Indak disangko siri gorigo, pipi sinanduang memakan padi. Indak disangko kita basuo, tak sirok darah di dalam hati. Basyukur denai kanan kuasa, batamu udah pandang pertama. Bajawe salam kita berdua, tumbuhnya cinta itu terasa. Tumbuhnya cinta itu terasa. Indak disangko siri gorigo, pipi sinanduang memakan padi. Indak disangko kita basuo, tak sirok darah di dalam hati. Basyukur denai kanan kuasa, batamu udah pandang pertama. Bajawe salam kita berdua, tumbuhnya cinta itu terasa. Tumbuhnya cinta itu terasa.